السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita wajib mensyukuri semua nikmat. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ini nikmat yang besar yang wajib antum syukuri. Betapa banyak orang-orang, artinya kaum muslimin, yang tidak diberikan hidayah ini. Dia tidak pernah nuntut ilmu, tidak pernah ngaji, bahkan tidak pernah baca Al-Quran, tidak baca buku, ya umum seperti itu. Dan itu perjalanan lama sampai dia meninggal dunia. Ini kerugian yang luar biasa. Dan antum bersyukur kepada Allah, antum beda dengan orang-orang awam. Kita diberikan hidayah untuk menuntut ilmu. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk talabul ilmi syar'i. Belajar, belajar dan belajar. Dan selalu nasihat saya kepada para penuntut ilmu, bahkan kepada para dai, saya suruh belajar, tetap belajar. Bahkan pernah saya bertemu dengan seorang dokter, saya katakan, kamu ini gak punya ilmu, kamu harus belajar, belajar dan belajar. Karena itulah kita sebagai talibul ilm, saya dan antum sama, kita wajib belajar dan terus belajar. Yang dipelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan itu terus harus dipelajari siang dan malam. Dan sering saya sampaikan juga dalam kajian-kajian, minimal seorang talibul ilm baca itu 4 jam. Minimal seorang talibul ilm baca. Sekarang enggak kan? Talibul ilm yang penting asal sudah baca sebentar udah. Itu belum lagi ditambah dengan membaca Al-Quran. Paling tidak sehari kita minimal 1 juz atau 2 juz. Itu minimal seorang talibul ilm. Belum lagi nanti ditambah dengan berusaha untuk menghafal. Dan itu harus terus. Kenapa? Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Itu pegang hidayah itu. Bukan mustahil hidayah itu akan dicabut oleh Allah. Allah gantikan dengan yang lain. Itu perhatikan tuh, bahwa kita diberikan hidayah talabul ilmi. Dan yang dicabut hidayah ini banyak, sudah ribuan. yang dulu pernah nuntut ilmu, kemudian gak nuntut ilmu lagi, sampai dia meninggal dalam keadaan tidak nuntut ilmu, tidak belajar, tidak baca, bahkan sebagian dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat waliyadzubillah. Kita diberikan oleh Allah Taala kesempatan ini yang gak diberikan kepada yang lain. Kita diberikan nikmat oleh Allah, gunakan nikmat ini. Belajar, belajar dan belajar, baca dan baca. Itulah kenikmatan yang enggak bisa dibayar dengan apapun juga, enggak bisa. Apapun yang terjadi, keadaan yang bagaimana, apakah musibah, petaka, wabah, hatta dalam peperangan, tetap aja para ulama salaf belajar dan belajar. Antum lihat apa enggak ada perang dulu? Perang tetap ada. Yang baca hadis tetap baca hadis, yang baca Quran tetap baca Quran, yang mendakwakan dakwah tetap dakwah, enggak berubah. Bahkan sampai terakhir dalam perang dunia 1, dunia 2, apa enggak ada tuh ulama yang muncul? Banyak ulama yang muncul dan tetap mereka belajar dan belajar. Kita jangan ngurusin yang lain sebagai salih, sibuk kita dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Dan itu kewajiban kita. Yang Allah wajibkan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Kalau wajib, terus belajar. Jangan sibuk yang lain, jangan. Dengan kegiatan ini, kegiatan sosial ini, kepedulian ini, segala macam sudah kegiatan. Cari ma'isyah wajib. Belajar wajib, cari ma'isyah wajib. Sama dengan dakwah wajib, cari ma'isyah juga wajib. Tinggal kita atur waktu itu. Gak bisa kemudian dakwah dijadikan ma'isyah, gak bisa. Untuk ilmu wajib, dakwah juga wajib. Tinggal kita bagi sebagaimana para anbiya wa rasul alaihimus salatu wassalam. Mereka dakwah tetap wajib, mereka juga cari ma'isyah. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Qur'an. Mereka enggak minta upah dalam dakwahnya. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang Nabi Daud sebagai pandai besi. Nabi SAW juga menyebutkan tentang Nabi Zakaria sebagai najjar. Apa najjar? Tukang kayu. Ketika Nabi menyebutkan itu SAW untuk menunjukkan bahwa para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam, mereka cari nafkah, mereka cari ma'isyah, dan mereka tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu perhatikan tuh. Kita belajar dan belajar. Begitu juga kepada santri-santri yang di pondok, antum diberikan amanah untuk belajar. Jangan sibukkan yang lain, belajar. Sampai selesai antum belajar. Yang belajar yang paling penting adalah tauhid, tauhid. Kemudian setelah belajar, ya dakwah. Kalau antum yang ngaji seperti ini, antum wajib dakwah kepada siapa? Kepada siapa dakwah? Keluarga. Keluarga. Karena kita wajib mengancam keluarga kita. Ketika kita nuntut ilmu, antum perhatikan, bukan main-main. Masalah besar nuntut ilmu ini. Allah samakan belajar tafaqquh fiddin dengan apa? Dengan jihad, bismillah. Bukan main-main. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 122. Coba antum lihat ayatnya, ayat 122 apa ayat berapa itu? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ayat 122. Tidak patut bagi seorang mukmin untuk pergi semuanya berjihad. Mesti ada setiap kelompok itu orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Tafaqquh fid-din. Belajar memahami Al-Qur'an was Sunnah ala fahmi salaf. Tujuannya apa belajar? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allam yahdharun. Agar mereka mengancam kaum mereka setelah mereka pulang ke kampung halaman mereka. Untuk apa? Untuk mengancam mereka, mendakwakan mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka berhati-hati. Terutama yang didakwakan apa? Dakwah tauhid, melarang mereka dari perbuatan syirik. Mendakwakan dakwah sunnah, melarang mereka dari berbuat bid'ah. Mendakwakan dakwah untuk taat kepada Allah, agar mereka taat kepada Allah Rasulnya dan menjauhkan perbuatan dosa. Itu tujuan kita belajar itu. Bukan sekedar untuk bersenang-senang, untuk bangga, untuk cari ijazah, untuk titel, bukan. Kita belajar karena Allah untuk mendapatkan sorga. Itulah tujuan kita. Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Nah, kita sedang menuju ke surga, berjalan. Bukan cari dunia, dunia hebat apapun enggak ada harga, sama sekali enggak ada harganya. 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 1 triliun, enggak ada harganya sama sekali dengan surga. Tujuan kita akhirat. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Dan tidak, ribuan kali saya sampaikan, kita belajar karena Allah dan kita menyampaikan karena Allah. Setelah kita dapat ilmu, kita wajib menyampaikan. Kalau kita belajar mengharapkan sesuatu dari dunia, apa kata Rasulullah SAW? Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar menuntut ilmu yang mestinya dilakukan karena Allah, tapi dia belajar bukan karena Allah, liyusiba bihi aradan minad dunya, untuk mencari sesuatu dari dunia, mengharapkan sesuatu dari dunia, apakah itu uang, apakah itu kedudukan atau yang lainnya, sedikit, dunia ini tidak ada akhirnya. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah, maka dia tidak mencium aroma surga pada hari kiamat, tidak mencium aroma surga. Waliyadzubillah. Jadi belajar itu karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ikhlas karena Allah, itulah yang diingatkan oleh para ulama salaf terus menerus. Ulama salaf tidak pernah berhenti ingatkan, ikhlas, ikhlas, ikhlas karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari kita menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu karena Allah, begitu juga ketika menyampaikan, mendakwakan. Karena ketika menuntut ilmu, udah dapat ilmu, ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu. Itu kewajiban kita. Ketika kita menyampaikan, mendakwakan ilmu ini, semua karena Allah. Kalau kita belajar wajib karena Allah, maka untuk menyampaikan dakwah juga karena Allah. Ketika orang menuntut ilmu, dia mengharapkan sesuatu dari dunia, gak akan mencium aroma surga. Begitu juga ketika berdakwah kita. Harus karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari dunia. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajak kepada para tabi'in, dan seperti itu yang dilakukan oleh mereka. Semua karena Allah. Sekarang hilang ini. Sekarang hilang. Untuk ilmu, untuk makam sesuatu. Dia ngajar dapat sesuatu. Bahkan bagaimana cari orang yang bisa memberikan uang kepada dia setiap bulan. Gitu. Ada yang jamin, ada kafalah, siapa yang jamin? Kalau enggak jamin, wah nanti dakwahnya gimana? Dakwah akan tetap jalan selama di langit dan bumi. Meskipun enggak ada yang bantu dakwah ini, dakwah tetap jalan. Sebagaimana para ulama salaf, mereka tetap dakwah meskipun tidak ada yang bantu dakwah ini. Itu jalan, dan sampai sekarang dakwah ini jalan, alhamdulillah. Bukan sekarang nyari uang, mengharapkan sesuatu dari mana, jangan, jangan. Rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Harus yakin. Gak ada ulama salaf dakwah kemudian meninggal dunia karena tidak makan. Gak ada sama sekali. Abu Hurairah tidak makan, tapi tetap masih hidup. Menyampaikan ilmu. Pernah lapar sehari, pingsan. Karena lapar. Tapi tetap jalan. Gak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan itu kita seperti itu. Karena kita mengikuti Quran wa sunnah, ala pahami salaf. Bagaimana salaf? Mereka dakwah karena Allah. Mereka berjihad karena Allah. Kemudian apa? Mereka berdakwah dengan dirinya dan hartanya. Mereka berjihad dengan dirinya dan hartanya. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Bukan dengan diri, tapi tetap untuk harta apa? Dari orang lain. Kalau bisa kita berusaha dakwah dengan diri kita dan harta kita untuk menegakkan agama ini. Karena itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti Allah sebutkan dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nas Al-Quran, antum lihat ayatnya. Kita tadabbur ayat sedikit supaya antum juga semangat dalam thalabul ilmi dan antum mengharapkan sesuatu dari Allah. Dari Allah, bukan dari manusia. Ini nas ini, Allah menyebutkan tentang apa? Tentang surga. Surga ini bukan main-main. Kita nuntut ilmu untuk mengharapkan surga, kita dakwah untuk mengharapkan surga. Bukan mengharapkan surga dari manusia. Kita dakwah untuk mengharapkan surga, sebagai nuntut ilmu ingin mengharapkan surga, dakwah pun ingin mengharapkan surga. Itu tujuan hidup kita. Antum ingat selalu, dan itulah nasihatnya para ulama salaf, selalu di antara mereka surga, surga. Makanya Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an ratusan kali, mungkin ribuan kali, surga, surga, surga. Untuk apa Allah sebutkan berulang-ulang? Agar kita semangat berjuang menegakkan agama ini karena Allah, untuk mengharapkan sesuatu dari Allah, yaitu surga. Allah berfirman dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu, di ayat 10, 11 dan 12. Bahkan sampai ayat 13. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وهي أرام رئيمان maukah aku tunjukkan kepada kamu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta kalian dan dengan diri kalian, dengan harta kalian. Allah sebutkan bi amwalikum, dengan harta kalian dan dengan diri kalian, itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan masukkan kalian ke sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di sorga Aden. Demikianlah kemenangan yang besar. Dan yang lainnya, yang Allah cintai lagi apa? Yaitu pertolongan dari Allah. Yang lain, yang kalian cintai, yaitu apa? Pertolongan dari Allah. Dakwah ini pasti ditolong Allah, pasti ditolong oleh Allah dakwah ini. Kalau dapat cobaan, ujian, itu wajar. Harus dapat cobaan. Cobaan apa aja, termasuk juga cobaan kesusahan, kefakiran, tidak punya harta, itu cobaan. Tapi harus sabar. Sebagian para ulama salaf juga sabar. Yang lain yang kalian cintai itu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, dan berikan kabar gembira kepada orang beriman. Kabar gembira orang beriman seperti itu, dia berdakwah karena Allah, berdakwah karena Allah, dan dia berjihad karena Allah dengan dirinya dan hartanya, dengan hartanya dan dirinya. Gak bisa dengan diri aja, harta. Maka kita harus mencari maisha untuk berjuang menegakkan agama ini. Rasulullah juga demikian. Antum melihat lagi dalam surah At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Rasulullah SAW di ayat 88 89. Antum melihat dalam surah At-Taubah ayat 88 89, lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَ اللَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Demikianlah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Bukan dengan diri mereka dan harta orang lain, bukan. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ, dengan harta mereka dan diri mereka. Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka semua kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. A'adallahu jannatin, Allah sediakan bagi mereka surga-surga. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka kekal dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ini mesti yang diingat oleh talibul ilm, harus ingat ini, berjuang dengan diri dan harta, bukan mengharapkan sesuatu dari manusia, bukan mengharapkan bantuan dari manusia, bukan. Kalau kita diberikan sesuatu yang kita enggak mengharapkan, enggak ada masalah kita terima, tapi mengharapkan jangan dalam Islam, enggak boleh. Sampaikan ilmu, karena apa? Allah sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, kewajiban kita apa? Menyampaikan. Antum belajar di pondok, sudah selesai di pondok, antum melanjutkan lagi sekolah, bahkan ada yang sampai ke Madinah, kemudian lulus, kewajiban dia setelah dia belajar apa? Apa? Dakwah karena Allah. Kalau dia dakwah itu enggak dapat maisha, tetap dia wajib cari maisha, ikhtiar sebagai manusia. Tapi dakwah wajib disampaikan, wajib. Tapi jangan mengharapkan sesuatu dari dakwah ini. Ini sudah berapa kali saya sampaikan. Yang kita harapkan dalam nuntut ilmu itu apa? Sorga. Dalam menyampaikan ketika dakwah apa? Sorga. Itu perhatikan tuh. Ini nas Al-Quran. Dan juga contoh dari salafus saleh seperti itu. Dan keberkahan itu ada dalam dakwah itu, ada keberkahan. Dan kita dakwakan terus karena Allah semuanya. Yang pertama ya keluarga kita. Nabi disuruh oleh Allah pertama kali dakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wa orang beriman jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. Jaga diri kita dan keluarga kamu dari neraka. Dakwakan mereka dan terus menerus dakwakan. Jadi ini yang perlu saya ingatkan, kewajiban kita besar, yang kita pikul besar. Artinya ini amanah. Yang pertama amanah apa? Amanah tahammul, amanah ta'ammul, ta'allum. Kita wajib belajar, wajib belajar. Bukan dakwah seperti sekarang orang enggak belajar, enggak ngaji, nuntut ilmu, berdakwah. Ada enggak? Ada. Dan banyak itu namanya ruwaibidhah. Orang-orang yang enggak punya ilmu tapi berdakwah. Ini banyak. Mau pakai nama salaf lagi. Enggak punya ilmu sama sekali. Dan enggak boleh orang berdakwah kecuali siapa? Orang yang berilmu, enggak boleh. Haram dia berdakwah kalau dia enggak punya ilmu. Karena demikian Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah Yusuf di ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, ini jalanku. Ini dakwahku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada diri, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ila Allah, kita mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basira, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ala basiratin ala ilmin wa yaqin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Jadi dakwah harus dengan ilmu. Ana wa man ittaba, aku dan orang mengikuti aku. Arti Rasulullah SAW berdakwah dengan ilmu wahyu. Para sahabat juga berdakwah dengan ilmu. Dan di sini dalam kalimat ana wa man ittaba'ani, untuk menunjukkan bahwa kita wajib mengikuti manhaj salaf, wajib. Saya jelaskan dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Dalam dakwah itu harus ada pensucian kepada Allah. Dalam dakwah harus ada bara, berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Itu harus perhatikan tuh. Makanya dakwah itu harus berilmu. Orang yang enggak berilmu enggak boleh masuk. Dan banyak penjelasan para ulama tentang masalah ini. Enggak boleh orang tidak berilmu berdakwah. Banyak sekarang enggak berilmu di berdakwah. Haram bagi dia, enggak boleh. Dia boleh menyampaikan kepada siapa? Kepada istrinya, anaknya, itu kewajiban dia. Qul fusakum wa ahlikum nar, itu kewajiban dia. Kepada keluarganya, tapi menyampaikan kepada orang dia enggak punya ilmu enggak boleh. Dia harus belajar, belajar dan belajar. Ini penting enggak? Jadi itu ada tahammul. Amanah tahammul, itu amanah dia belajar. Kemudian yang kedua amanah apa? Amanatul ada. Ada dua amanah. Amanah tahammul, amanah kita belajar menuntut ilmu. Yang kedua amanatul ada. Amanah dalam menyampaikan ilmu ini. Ini amanah. Ilmu yang kita dapat, yang kita belajar bertahun-tahun untuk kita sampaikan. Kalau kita bukan seorang dai, antum sampaikan kepada keluarga, sampaikan, sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada mantu, sampaikan kepada cucu, sampaikan. Dakwah ini terus nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kemudian yang belajar di pondok, yang belajar dan dia terus dia belajar, dia menguasai Quran Sunnah, dia wajib menyampaikan ilmu ini. Amanatul ada, dan menyampaikannya karena Allah. Yang disampaikan adalah apa? Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dalam Al-Qur'an sunnah apa? Tauhid. Itu yang sampaikan. Itulah yang diberikan oleh Allah. Bukan sekarang sibuk dengan yang lain. Makanya saya jelaskan tentang donasi-donasi itu berbahaya karena banyak yang khianat. Ini kaitan dengan iman, kaitan dengan iman, kaitan dengan akhlak. Gitu. Kan Nabi menyebutkan apa? Sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la amanata lah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak aman. Enggak ada agama. Enggak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Dan banyak orang yang khianat. Makanya kita jangan khianat dalam menuntut ilmu, jangan khianat dalam mendakwakan ilmu ini. Apalagi juga khianat dalam masalah harta atau khianat dalam masalah, banyak. Mana amanah banyak, mana khianat banyak. Dan amanah yang Allah sebutkan pertama kali ya masalah agama ini. Kita kewajiban untuk ilmu agama ini dan kewajiban kita untuk menyampaikan. Ini amanah. Dan Allah tawarkan amanah ini kepada siapa? Langit dan bumi. Di akhir surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard fa abaina wal jibal inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhuluman jahula. Antum lihat ayat ini di akhir surah Al-Ahzab. Di akhir surah Al-Ahzab dan Allah mensifatkan manusia di situ dengan apa? Dhuluman jahula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan gunung, mereka menolak untuk menerima amanah ini, amanah agama ini. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut. Bayangkan tuh, langit, bumi, gunung takut. Wa hamalah al-insan, dibawa amanah agama ini kepada siapa? Kepada manusia. Dibawa oleh manusia. Dan Allah sifatkan manusia innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia sangat zalim. Dengan wazan faul. Sangat zalim manusia dan jahul, sangat bodoh manusia ini. Sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, kita harus menghilangkan kezaliman dari kita dan kita wajib menghilangkan kebodohan dari kita dengan belajar, belajar dan belajar. Kemudian setelah belajar, antum ingat bahwa dari belajar itu kita wajib mengikhlaskan semua karena Allah dan kita wajib mentauhidkan Allah Taala. Karena kezaliman yang paling zalim apa? Syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Semua syirik itu kezaliman yang amat besar. Hilangkan itu. Apakah itu syirkun akbar maupun syirkun asghar? Hilangkan itu tujuan-tujuan dunia. Buat tujuan itu kita akhirat. Hilangkan riya, pamer, ujub, hilangkan itu. Dan itu jelas Nabi ketika menyebutkan tentang riya, Nabi sebutkan apa? Syirik. Hilangkan semuanya. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kita dari semuanya. Dan untuk membersihkan diri, waduh panjang itu. Dan lama waktunya. Kita harus membersihkan hati kita dari semua bentuk-bentuk kesyirikan, ketamakan kepada dunia, mengharapkan sesuatu dari manusia, dengki, iri, sifat penakut, sifat bakhil, sifat segala macam. Banyak dalam hati ini yang wajib kita bersihkan. Harus kita bersihkan dari kita. Dan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan itulah doa Nabi selalu. Nabi berdoa kepada Allah agar hatinya dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Nabi sallallahu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mawlaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, dari umur pikun, dan aku berlindung dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Berikan kepada hatiku ketakwaan, ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwa zakiyah, bersihkan hatiku, ya Allah. Bersihkan. Anta waliyyu mawlaha, engkaulah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang zat yang terbaik yang membersihkan hati ini. Engkaulah pelindungnya, engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Antum lihat nanti di buku Doa dan Wirid, dan juga di buku Manhaj Ahlussunnah dalam Tazkiyatun Nufus. Antum lihat di situ. Jadi penting untuk terus kita menuntut ilmu, belajar, membaca, kemudian mendakwahkan karena Allah, kemudian kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari ketamakan-ketamakan kepada dunia, mengharapkan sudah dunia. Jangan. Semua karena Allah. Bersihkan hati kita dari hasad, dengki, iri, dan yang lainnya. Bersihkan hati kita. Dan terus mohon kepada Allah, agar Allah memberikan kepada ilmu yang bermanfaat. Karena banyak ilmu yang dipelajari oleh manusia tidak bermanfaat. Atau dia datang majlis ilmu, tapi bagi dia tidak bermanfaat ilmu itu. Banyak. Hadir-hadir betul. Masya Allah, bawa bukunya tebal nih. Apa? Syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bawa catatan, penuh catatannya. Tapi dia gak mengamalkan buat dirinya. Dia gak berusaha membersihkan hatinya dari semua penyakit hati. Gak berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi gak manfaat ilmunya. Dan banyak yang gak manfaat ilmunya. Ngaji-ngaji datang, tapi gak manfaat. Rugi. Makanya kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berlindung pada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang gak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu terus akan antum baca dalam sujud itu, doa itu. Dan berusaha kita introspeksi diri, apakah kita sudah ikhlas atau belum, apakah kita ini masih mengharapkan sesuatu dari manusia, kita, apakah kita masih hasad. Introspeksi terus. Dan setelah itu kita berdoa kepada Allah agar amal kita diterima. Itu setelah ba'da subuh antum tadi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang terima. Ya, ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan supaya kita betul-betul ini belajar karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, dan mengamalkannya karena Allah, dan juga mendakwakannya karena Allah. Karena yang kita harapkan adalah surga, bukan dunia. Itu harus ingat tuh. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi hadis yang saya bacakan itu di hadis yang sahih. Rasulullah SAW pernah khutbah dan Rasul berkata, la imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Kata Rasul SAW, tidak ada keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak amanah. La imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nanti Anda bisa lihat itu. Jadi hubungan antara iman dengan akhlak itu punya kaitan yang sangat erat. Gitu. Masalah amanah ini masalah akhlak yang kita betul-betul harus amanah, jangan khianat. Ketika tidak amanah, maka hilang itu kesempurnaan iman kita. Begitu juga janji, penuhi janji. Dan akan ditanya oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji, karena janji akan ditanya oleh Allah. Kalau kita berjanji sama orang, penuhi janji itu. Terutama berkaitan dengan apa? Dengan apa? Utang. Akan ditanya oleh Allah. Dan banyak ini udah ngaji, utang gak bayar. Gimana itu? Ustaz, utang gak bayar. Akan ditanya itu janji itu. Wa'ufu bil'ahdi innal ahda kana mas'ula. Maka Nabi katakan, waladina liman la'ahdalah. Gak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Jadi kita harus betul-betul perhatikan dan kita amalkan ini. Kita masuk sekarang poin yang ke-52. Larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Ini berkaitan dengan masalah akidah ini. Karena ketika masjid dibangun di atas kuburan, maka yang terjadi apa? Penyembahan kepada selain Allah. di perbuatan syirik yang besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Banyak gak kubur yang dibangun sekarang ini? Banyak. Di negara-negara Islam juga banyak dibangun kuburan itu, apakah itu di Mesir, di Irak, di Yaman, di tempat-tempat yang lain. Di Indonesia paling banyak sudah, dari semua paling banyak Indonesia. Makanya ini harus dibahas. Makanya para ulama ketika membahas tentang ini menyebutkan, karena berkaitan dengan kematian dan kuburan ini bid'ahnya banyak. Syalbani bawakan rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, ratusan bid'ah yang berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan kuburan dan juga kesyirikan yang ada. Makanya dimasukkan dalam kitab akidah karena ini pembahasan yang penting. Larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Ahlussunnah berkeyakinan bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dan ini merupakan kesesatan dalam agama. Di samping itu, perbuatan ini merupakan jalan menuju syirik serta menyerupai perbuatan Ahlul Kitab. Tersebutkan Ahlul Kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Perbuatan tersebut juga akan mendatangkan kemarahan dan laknat Allah Azza wa Jal. Masalah ini merupakan masalah yang paling besar yang telah menimpa umat Islam. Dewasa ini telah banyak masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan dan dibangun juga kubah-kubah di atasnya. Bahkan tidak sedikit kuburan yang ditinggikan dan dibangun dengan hiasan yang ketinggiannya melebihi tinggi tubuh manusia serta dihias dengan hiasan-hiasan yang mewah. Hal tersebut adalah perbuatan yang haram. Sementara itu, orang-orang datang mengunjunginya untuk mencari dan meminta barokah, berdoa memohon kepada para penghuninya, menyembelih binatang, memohon syafaat serta kesembuhan dari mereka. Perbuatan ini semuanya termasuk dalam syirik akbar, syirkun akbar, syirik yang paling besar. Itulah fakta yang kita dapati dari kebanyakan negeri Islam di zaman ini, yang bisa kita dapati di mana-mana. Dan kiranya tidak perlu kami buktikan kenyataan ini. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang pertama Allah Azza wa Jal. Anda bisa dilihat dalam kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, di juz yang pertama. Dari Aisyah bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai gereja dengan rupaka-rupaka, itu patung-patung yang ada dalamnya, yang dilihatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Artinya Ummu Habibah, Ummu Salamah termasuk yang hijrah ke Habasyah. Kemudian setelah pulang, mereka kabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka melihat di Ethiopia, di Habasyah itu gereja-gereja yang di sana ada patung-patung di dalamnya, ada gambar-gambarnya di dalamnya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, arti Rasulullah SAW bersabda, ulaiki qawmun idha mata fihimul abdu salihu. Boleh juga ulaika, untuk ulaiki dua-duanya sama. Qaumun idza mata fihim al-'abdu salihu aw ar-rajul salihu banaw ala qabri masjidan wa sawwaru fi tilka as-suwara ulaiki shirarul khalq 'inda Allahi ulaika shirarul khalq 'inda Allahi yawm al-qiyamah. Kata Rasulullah, mereka itu adalah kaum apabila ada seorang hamba yang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal dunia, mereka adalah satu kaum apabila ada seorang hamba yang soleh atau seorang yang soleh meninggal di antara mereka, mereka membangun di atas kuburannya masjid atau tempat ibadah, dan mereka membuatkan dalam tempat itu rupaka-rupaka, patung-patung, lukisan-lukisan, gambar-gambar, gambar makhluk hidup. Artinya orang soleh itu mereka bikin, dibuat orang soleh itu lukisannya atau gambarnya atau patungnya. Mereka itu makhluk yang paling buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Artinya orang yang membuat gambar-gambar, patung-patung, rupaka-rupaka adalah orang yang paling jelek nanti dari kiamat. Jadi di sini yang pertama, mereka adalah orang yang paling jelek dari kiamat karena mereka membangun apa di sini? Membangun masjid di atas kubur. Yang kedua, mereka membuat apa? Rupaka-rupaka. Ini dua fitnah yang ada. Dan mereka adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Orang yang paling jelek nanti di akhirat. Allah, Nabi menyebutkan syiral khalq, sejelek-jelek makhluk nanti di hari kiamat mereka ini. Jadi orang yang membangun kuburan sebagai tempat ibadah, yang kedua mereka membangun, mereka membuat patung-patung, membuat lukisan-lukisan mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan di Sahih Muslim diberikan bab oleh Imam An-Nawawi, bab an-nahyu an bina'il masajid 'ala al-quburi wa ittikhadhi as-suwari fiha wa an-nahyu an ittikhadhi al-quburi masajid. Artinya bab larangan membangun masjid di atas kuburan dan larangan memasang di dalamnya gambar-gambar serta larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini di Sahih Muslim, nanti antum bisa lihat di Sahih Muslim. Artinya diberikan bab oleh Imam Nawawi seperti ini babnya. Artinya babnya larangan membangun masjid di atas kubur, larangan. Rasulullah SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. La'nat Allah atas Yahudi Nasrani, mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi kuburnya dibangun sebagai tempat ibadah. Karena banyak kan kubur-kubur yang dianggap kubur itu kubur wali atau habib atau kiai atau tuan guru atau yang lainnya, kemudian dibangun masjid di atasnya. Dan ini gak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Ada yang sholat di sana, bahkan ada yang tawaf di sana. Ada. Ini perbuatan syirkun akbar, karena tawaf itu ibadah dan dia wajib melaksanakannya karena Allah dan di tempat yang Allah perintahkan. Tawaf di muka bumi ini satu, di mana? Di Ka'bah. Kalau orang tawaf mengelilingi Masjid Nabawi umpamanya, yang ada perbuatan yang beda. Sekarang tawaf itu hanya satu di muka bumi, yaitu hanya di Ka'bah. Sekarang dia tawaf di kuburan. Ada yang tawaf di kuburan. Seperti orang-orang Syiah, orang-orang Torekot, tawaf di kuburan syekhnya. Di sebagian itu ada yang seperti itu. Dan ini kena laknat, laknat dari Allah. Kalau Yahudi dilaknat, Nasrani dilaknat, juga demikian umat Islam kalau mereka membangun seperti bangunannya orang Yahudi Nasrani, ya sama. Mereka juga dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar bahwa 5 hari sebelum Nabi SAW wafat beliau bersabda. Kemudian ini 5 hari. 5 hari menjelang wafat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalilun. Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Wa law kuntum muttakhidan min ummati khalilan ittakhadtu Abu Bakr khalila." Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wasanim masajida. Ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhaakum an dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari menjelang wafat, sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang mulia di antara kalian, karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Itu dicetakan lama, tidak ada kalimat itu. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kalau cetakan yang baru sudah saya betulkan. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, di situ kurang itu yang cetakan nama. Seandainya aku boleh menjadikan seorang Khalil dari umatku, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Ya, yang kurang dicetakkan nama itu, bagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, itu yang kurang. Ketahuilah bahwa sungguhnya umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku benar-benar melarang kalian melakukan perbuatan itu. Saya ulangi artinya, itu perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, yang tadi sudah bacakan lafadznya, artinya sekarang ini, artinya, sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang Khalil, kekasih yang mulia di antara kalian. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai Khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang Khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian melakukan perbuatan itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diberikan bab oleh Imam Nawawi, bab an-nahyu an bina'il masajid al-kubur wa ittikhadhis suwar fiha wa an-nahyu an ittikhadhil kubur masajid. Larangan membangun masjid di atas kuburan dan larangan membuat patung-patung serta larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan disepakat empat imam mazhab tentang larangan ini. Dan Imam Nawawi itulah bermazhab apa? Syafi'i. Lalu jelaskan yang tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dan larangannya tegas, Nabi mengatakan haram. Aku larang kalian. Tidak boleh. Ini 5 hari menjelang wafat. Di sini Nabi menyebutkan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Khalil. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai Habibullah wa Khalilullah. Nabi Muhammad SAW sebagai Habibullah wa Khalilullah. Orang sering menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Habibullah. Mesti yang benar Habibullah wa Khalilullah. Khalil lebih tinggi daripada Habib. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Dan seandainya kalau aku ingin menjadikan dari umatku seorang Khalil, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai Khalil, sebagai teman dan kekasih yang setia. Kemudian setelah itu, nah, ini menunjukkan bahwa kalimat ini untuk menunjukkan bahwa Abu Bakar sebagai apa? Sebagai khalifah sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Dari nasnya sudah kelihatan. Belum lagi nas-nas yang lain lagi. Yang pernah ada seorang bertanya Rasulullah, kalau engkau sudah meninggal, aku datang kepada siapa? Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya sudah menunjukkan bahwa Abu Bakar sebagai khalifah sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar. Setelah Umar, Uthman. Atau Uthman Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Dan sepakat semuanya. Kalau tidak sepakat masalah ini, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Dan mereka sesat dan menyesatkan. Bahkan sebagian sudah keluar dari Islam. Sebagian keluar dari Islam. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Artinya menjadikan kubur nabi dan orang soleh sebagai masjid. Jangan, ini larangan dari Nabi SAW, jangan kalian menjadikan kubur sebagai masjid. Ini larangan. Yang melarang ini adalah Rasulullah SAW. Berarti hukumnya haram dan dosa besar. Membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Dan aku benar-benar melarang kalian dari yang demikian itu. Yang dimaksud dengan ittikhadul kubur al-masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah, mencakup tiga hal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Al-Masajid. Ini kitab bagus sekali. Itu. Para penuntut ilmu itu harus memiliki kitab ini juga, para apalagi para dai. Baca itu. Para dai, para ustaz, para kiai itu baca buku itu. Bagus sekali Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Al-Masajid. Ini bukunya. Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Al-Masajid. Ini bagus sekali penjelasan Syekh Al-Albani tentang masalah ini. Dikumpulkan puluhan hadis, bukan satu hadis. Hadis mutawatir tentang tidak boleh menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, dan sepakat para imam mazhab tentang masalah ini. Larang. Dan ini kenapa? Bahwa Nabi SAW melarang demikian 5 hari menjelang wafat. Artinya dakwahnya Nabi dari awal dakwah sampai akhir hayatnya dakwah apa? Tauhid. Larang dari syirik. Terus, enggak pernah berhenti mendakwakan dakwah ini. Dan kita harus terus mendakwakan dakwah tauhid. Bukan beralih sekarang ini. Ya dakwah donasi. Dakwah ini segala macam lah sudah. Tauhid. Itu ingat tuh. Ini Nabi menjelang 5 hari menjelang wafat. Bahkan sekedar hampir sakaratul maut Nabi juga menyampaikan. Menjelang wafat beberapa jam lah menjelang wafat itu Nabi sampaikan tentang larangan membuat kuburan, bangun masjid di atas kuburan. Ya, untuk perhatikan tuh, ini perbuatan bukan masalah kecil, masalah besar. Laknat Allah atas mereka, dan Rasulullah murka kepada mereka. Rasul melarang. Sekarang apa maksud ittikhadul kubur masajid, yang menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, mencakup tiga hal. Di bukunya, di Al-Faslu Thani makna ittikhadul qubur masajid. Kata beliau, al-awwal as-salatu 'alal qubur bima'na sujud 'alayha, al-thani as-sujud ilayha wa istiqbalu wa bis-salati wa ad-du'a, al-thalith bina'ul masajid 'alayha wa qasdu as-salati fiha Dia tidak boleh salat menghadap kubur. Hal ini larangannya yang tegas dari Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Jangan sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu an. Yang kedua, tidak boleh sujud di atas kubur. Maka sebagian kalau antum lihat banyak orang yang sekarang sujud di atas kubur, kubur wali. Sujud. Yang ketiga, tidak boleh membangun masjid di atasnya. Artinya tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Perhatikan, tidak boleh membangun masjid di atasnya, artinya tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Membangun masjid di atas kubur hukumnya haram dan termasuk dosa besar menurut 4 mazhab. Ini disebutkan di dalam buku ini, disebutkan juga alasannya tentang mazhabul ulama di buku ini dari halaman 45 sampai halaman 62 di buku Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Al-Masajid. Tentang buku ini pernah juga saya bacakan ke beberapa ustaz tentang masalah ini, bahkan juga pernah saya bacakan pada waktu daurah pertama di Jogja. Mungkin orang-orang Jogja itu masih ingat kali, yang sekarang udah jadi ustadz sebagiannya ya. waktu itu tahun 85. Mungkin sebagian belum lahir kali ya. Tahun 85 saya bawa buku ini. Daurah pertama itu mahasiswa dari UGM. Waktu itu masjid cuma ada satu di UGM itu, yaitu Masjid Mardiyah. Dan di masjid itu ada kuburannya. Saya diundang dan banyak ustadz yang diundang untuk ngisi. Waktu saya ngisi di sana, saya tanya, ini masjid ini ada kuburannya enggak? Ada ustadz. Allahul musta'an. Saya bacakan buku ini. Saya bilang, saya sudah dengar sebelumnya ya. Saya bawa buku ini. Saya jelaskan kepada beberapa ustadz dan juga mahasiswa yang hadir sebagian sudah jadi dai sekarang ini. Saya bilang, enggak boleh. Sholat di masjid pun enggak boleh. Lantas gimana ustaz? Kita enggak ada tempat lagi. Ya enggak apa-apa kita daurah, tapi sholatnya di luar. Sholat di luar. Sholat kita sholat cari tempat di luar. Di kampung-kampung. Sholat. Nanti balik lagi. Setelah itu nanti sholat asar, begitu lagi. Karena saya sebagai musafir, saya jamak sholatnya. Ya mereka sholat gitu. Zuhur, asar. Karena daurah itu biasanya dari pagi sampai maghrib kita. Gitu. Artinya saya sudah bacakan ini. Tahun 85. Tahdirus sajid min ittikhadil kubur al-masajid. Sebenarnya enggak boleh. Sholat di masjid kubur enggak boleh. Kecuali Masjid Nabawi. Nanti ada penjelasannya di buku ini. Kemudian saya lanjutkan. Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas menjelaskan dalam fatwanya rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Kata beliau bahwa hadis-hadis larangan tersebut menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kubur. Dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Ini dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas dikumpulkan oleh Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir, cetakan yang pertama. Kemudian tidak boleh sholat di masjid yang dikelilingnya ada kuburan. Tidak boleh sholat di masjid yang sekelilingnya ada kuburan. Ini dalam fatwa muhimma tata'alaqu bis sholah. Juga karya Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas yang ditulis oleh muridnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya, siapa yang mengubur seorang dalam masjid maka ia harus memindahkannya dan mengeluarkannya dari masjid. Siapa yang mengubur seorang dalam masjid maka ia harus memindahkannya dan mengeluarkannya dari masjid. Siapa yang mendirikan masjid dari kuburan maka ia harus membongkarnya, merobohkannya. Ini dalam kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Artinya Syekh menjelaskan kebenaran. Dan yang melakukan ini siapa? Ulil Amri. Yang melakukan siapa? Ulil Amri, pemerintah. Jadi kita menyampaikan kepada pemerintah. Kita menyampaikannya kepada pemerintah. Maka siapa yang mendirikan masjid di kuburan maka ia harus membongkarnya. Arti pemerintah membongkar. Ketika sudah kuat dia harus bongkar itu. Sebagaimana Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib agar menghancurkan gambar-gambar patung-patung dan juga meratakan kubur-kubur. Kemudian dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid al-Hilal dalam kitabnya Al-Mawsu' al-Manahi al-Syar'iyyah bahwa menjadikan kubur sebagai tempat ibadah termasuk dosa besar dengan sebab orang yang melakukannya mendapat laknat Allah. Yang kedua, orang yang melakukannya disifatkan dengan sejelek-jelek makhluk. Dengan dasar hadis ulaika syirrul khalqi 'indallahi yaumil qiyamah. Yang ketiga, menyerupakan orang Yahudi Nasrani sedangkan menyerupai mereka hukumnya haram. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Kata beliau begini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad di juz yang ketiga yang ditahkik oleh Syuaib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud cetakan Muassasah Ar-Risalah. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, berdasarkan hal itu masjid harus dibongkar apabila masjid itu dibangun di atas kubur. Sebagaimana halnya kuburan yang berada di dalam masjid harus dibongkar, sebagaimana halnya kuburan yang berada dalam masjid harus dibongkar. Pendapat ini telah disebutkan oleh Imam Ahmad dan ulama yang lainnya. Tidak boleh bersatu antara masjid dan kuburan. Jika salah satu ada, maka yang lain harus tiada. Mana yang terakhir didirikan, itulah yang dibongkar. Jika didirikan bersamaan, maka tidak boleh dilanjutkan pembangunannya. Dan wakaf masjid tersebut dianggap batal. Apabila masjid tetap berdiri, maka tidak boleh sholat di dalamnya, yaitu dalam masjid yang ada kuburannya. Berdasarkan larangan dari Rasulullah SAW dan laknat beliau SAW terhadap orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid atau menyalakan lentera di atasnya. Itulah dinul Islam, itulah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW, meskipun dianggap asing oleh manusia sebagaimana yang engkau telah saksikan. Dan itu perhatikan ya, ini zaman Ibnu Qayyim sudah ada kuburan yang dibangun. Zaman Ibnu Qayyim sudah ada masjid yang dibangun di atas kuburan, sudah ada. Dan itu sudah banyak di zaman Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka beliau menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian sekarang ada syubhat yang terjadi. Bagaimana kuburan Rasulullah SAW berada di dalam masjid? Ini ada jawabannya di sini. Ya, antum jangan tanya lagi, sudah ada di sini jawabannya. Orang berkata bahwa sekarang kita dalam dilema sehubungan dengan makam Rasulullah SAW karena kuburan beliau SAW berada tepat di tengah masjid. Bagaimana menjawabnya? Jawabnya, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau wafat dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, di rumahnya yang berada di sebelah masjid, dipisahkan dengan tembok, dan ada sebuah pintu yang Rasulullah SAW biasa keluar menuju masjid. Hal ini merupakan perkara yang sudah disepakati oleh para ulama dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ini Masjid Nabawi ini yang dari Madinah ya. Masjid Nabawi itu menghadap ke selatan ya. Berarti rumah Nabi itu berada di sebelah timur. Ya. Kiblatnya dari Masjid Nabawi, kiblatnya itu ke arah selatan. Arah selatan. Jadi rumahnya Nabi berada di sebelah timur. Timur masjid. Yaitu waktu itu di zaman Khulafa Ar-Rasyidin tidak masuk. Nabi dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian nanti akan dijelaskan di sini, setelah meninggalnya para sahabat semuanya, kemudian baru dibongkar, kemudian masuk dalam masjid. Gitu. Tapi sudah ada tabiin yang mengingatkan. Saya lanjutkan bacanya. Artinya ketika beliau wafat dimakamkan di kamar Aisyah, di rumahnya yang berada di sebelah masjid, dipisahkan dengan tembok, dan ada sebuah pintu yang Rasulullah SAW biasa keluar menuju masjid. Hal ini merupakan perkara yang sudah disepakati oleh para ulama dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menguburkan Rasulullah SAW di kamar beliau. Mereka lakukan demikian supaya tidak ada seorang pun sesudah mereka menjadikan kuburan beliau sebagai masjid atau tempat ibadah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu berkata, ketika Nabi SAW sakit karenanya beliau selasa meninggal, beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wal-nasar ittakhadu kuburu anbiya masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, walau la dhalika ubriza qabruhu ghayra annahu khushya yuttakhadha masjidan. Seandainya bukan karena larangan tersebut, tentu kuburan beliau sudah tampakkan di atas permukaan tanah, artinya berdampingan dengan kuburan para sahabat di Baqi. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Awana, Ahmad. Jadi Nabi dikuburkan di rumahnya karena demikian semuanya para nabi. Semua para nabi alaihi wasallam ketika meninggal